والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih pada bab tentang sunnah rawatib, salat-salat sunnah. Hadis Abdullah bin Umar yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW salat 10 rakaat rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya juga di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Terkait 2 rakaat sebelum subuh, ada beberapa keistimewaan yang membedakan sholat ini dibanding sholat-sholat rawatib yang lain. Yaitu yang pertama, dia disebutkan sebagai afdolur rawatib, sholat rawatib paling afdol, qobliyah subuh. Sampai Rasulullah katakan di Muslim, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang kedua, bahwa 2 rakaat ini dikerjakan dalam keadaan mukim orang ataupun safar. Beda dengan rawatib maghrib, isya, zuhur. Kalau safar, sunnah untuk orang tidak mengerjakannya. Tapi khusus subuh, tetap disunahkan untuk dikerjakan walaupun dia dalam keadaan safar. Dan itu keistimewaannya, Rasul tidak pernah tinggalkan. Yang ketiga, bacaannya juga khusus ditentukan oleh Rasul SAW, tidak seperti rawatib yang lain yang bebas orang mau baca apa. Tidak ada tuntunan khusus, tidak ada tuntunan khusus. Namun 2 rakaat sebelum subuh ada tuntunan khusus, yaitu di riwayat disebutkan rakaat pertama beliau baca qul huwallahu kafirun, rakaat kedua beliau baca qul huwallahu ahad, atau di rakaat pertama dia baca di Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 136. Ini di rakaat pertama. Di rakaat kedua, Surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apakah kemudian ini bitakhir, artinya orang boleh memilih mau dia baca Qul Huwal Kafirun bersama Al-Ikhlas atau Al-Baqarah tadi 163 dengan Ali Imran 64, milih ini atau milih itu, ataukah yang lebih afdal keduanya dilakukan, dalam artian sesekali dia kerjakan yang pertama, rakaat pertama Qul Huwal Kafirun, kedua Qul Huwallahu Ahad. Sesekali yang lain, di waktu lain dia baca di rakaat pertama Qulu Amanna Billah, di rakaat kedua dia baca Qul Ya Ahlal Kitab Ta'alu Ila Kalimatin Sawa. Dan itu yang benar. Karena sunnah, jika benar semuanya dari Rasul SAW, maka seorang muslim hendaknya melakukan semuanya sebagaimana Rasulullah SAW contohkan. Terkadang Rasulullah lakukan ini, terkadang Rasulullah lakukan yang ini, terkadang Rasul baca begini, terkadang Rasul baca begitu. Maka sunnahnya pula kita mengikut, terkadang kita baca yang ini, terkadang kita baca yang itu, sehingga semua yang ada dari contoh Rasul diamalkan semuanya. Selain itu tentunya kalaupun orang tidak baca kecuali Fatihah, hanya itu yang dibaca di rakaat pertama dan kedua, maka sholatnya sah. Surat atau ayat lain selain Fatihah sunnah untuk dibaca, tidak menentukan sahnya sholat, karena hanya Fatihah yang menjadi rukun dalam bacaan Quran di dalam sholat. Al-Mahim itu beberapa perbedaan antara dua rakaat subuh dengan sunnah-sunnah rawatib yang lainnya. Kemudian beliau bawakan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhur wa raq'atain qabla al-ghadat, rawahul Bukhari. Dan dari Aisyah berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam hadis Aisyah beliau meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dari rawatib beliau atau sunnah beliau dalam rawatib yang tidak pernah beliau tinggal 4 rakaat sebelum subuh. Dan ini yang membedakan dengan hadis Ibnu Umar yang pertama, bahwa sebelum zuhur qobliyahnya adalah 4 rakaat. Dengan demikian, jika ditanyakan kita kerjakan yang mana? Apa kita kerjakan hadis Abdullah bin Umar Rasulullah sholat sebelum duhur qobliyah rawatib 2 rakaat karena 10? Ataukah riwayat Aisyah ini 4 rakaat rawatib qobliyah duhur? Sama seperti tadi bacaan di qobliyah subuh, bahwa sunnah semuanya benar, Riwayat Ibnu Umar sahih, riwayat Aisyah ini pun sahih. Maka dilakukan yang ini terkadang, yang itu terkadang. Kadang mengamalkan riwayat Ibnu Umar, sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Terkadang mengamalkan hadits Aisyah, qobliyah zuhur 4 rakaat. Namun selain itu, para ulama ada yang menguatkan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur itu yang lebih afdol. Itu yang lebih afdol karena 2 alasan. Yang pertama, ini ziyadatu ilm, tambahan ilmu yang mungkin tidak diketahui atau tidak diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan tambahan ilmu seperti ini, selama itu dalam riwayat sahih, diambil, diamalkan. Karena Ibnu Umar hanya menyebutkan 2, Aisyah menyebutkan 4. Berarti ada tambahan 2 rakaat di qobliyah zuhur, ziyadah. Maka tambahan ini yang diambil, diamalkan. Yang kedua, alasan kedua, bahwa ada hadis lain menguatkan keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur ini, yaitu akan Allah bangunkan baginya rumah di surga yang menjaga 12 rakaat setiap harinya. Rasulullah sebutkan akan Allah bangunkan baginya rumah di surga, nas'alullah min fadli. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat ini sebelum zuhur, 6, 2 rakaat setelahnya, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10, dan 2 rakaat setelah isya, 12. Ada keutamaan tersendiri Rasul sebutkan Allah bangunkan baginya 2 rumah di jannah. Sementara riwayat Ibnu Umar hanya menyebutkan, aku mengetahui atau yang aku hafal, Rasulullah sholat 10 rakaat rawatib tiap hari. Tidak ada keutamaan tertentu yang disebutkan. Hanya itu yang dilihat Rasul lakukan. Ini ada keutamaan tersendiri. Jika qobliyah zuhurnya 4 rakaat menjadi 12 rawatib, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Dikarenakan 2 sebab ini, maka mereka sebutkan itu yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, wal ilmu indallah. Wa anha, juga dari Aisyah, qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr. Muttafaqun alaih. Wali muslimin raq'atal fajr khairan minad dunya wa ma fiha. Juga dari Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah sangat menjaga nawafil, ini sholat-sholat sunnah, rawatib. Tidak pernah sangat beliau jaga, artinya gak ingin beliau ketinggalan. Tidak ingin beliau terlewat, seperti dua rakaat sebelum subuh. Dijaga betul oleh Rasul. Makanya tadi, gak mukim, gak safar, tetap diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dijaga betul terkhusus dua rakaat ini sebelum subuh, melebihi yang lainnya. Ini di Bukhari Muslim. Di lafaz Muslim, dua rakaat fajar, ini qabliyah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis Aisyah ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengutamakan dan menjaga dua rakaat sebelum subuh, rawatib. Bahkan beliau katakan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan keutamaan besar dari amalan yang ringan, hanya dua rakaat. Bahkan seperti yang telah lalu, dua rakaat ini pun disunahkan untuk diringankan, artinya tidak dikerjakan dengan waktu lama, dipanjang-panjangkan, tidak, justru disunahkan takhfif, diringankan sholatnya. Sampai begitu ringannya hingga Aisyah katakan, apa Rasulullah baca Fatihah apa enggak, karena sangat ringannya. Nah, ketika Rasul sebutkan itu lebih baik dari dunia dan seisinya, mengingatkan kita rendahnya dunia, mengingatkan kita hinanya dunia, bahwa dua rakaat subuh pun itu lebih baik darinya, bahkan seisinya. Hanya dengan dua rakaat subuh, oleh sebab itu merugi jika itu ditinggalkan. Nah, Rasul seperti Aisyah katakan sangat menjaga sekali, tidak ingin terlewat darinya sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja jika kamu datang ke masjid sementara imam telah maju atau iqamat sudah dikumandangkan, mungkin saja orang akan mengatakan, aku tahu imam ini, imam rawatib ini, bacaannya cukup panjang sholat subuhnya, dan aku bisa ringankan sholat ini karena sunahnya yang diringankan. Aku akan ngejar, terkejar. Sebelum dia rukuk, aku sudah bisa masuk sholat. berjamaah bersama imam untuk mengejar keutamaannya ini. Apa boleh demikian? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, beliau sebutkan, "Idza uqimatis shalah fala salata illal maktuba." Jika salat telah diikomatkan, yakni salat fardu, salat wajib telah diikomatkan, maka tidak ada salat, tidak boleh ada salat kecuali salat fardu yang di waktu itu. Ini sekarang qomat maghrib, kalau enggak boleh ada salat sunnah apapun kecuali salat maghrib. Enggak boleh orang salat sunnah. Sudah qomat isya masuk, imam sudah Allahu Akbar, tidak boleh ada salat sunnah dilakukan di masjid itu kecuali orang harus salat isya bersama imamnya. Begitu pula subuh, sudah qomat ya sudah. Enggak boleh ada yang melakukan salat sunnah. Hanya salat fardu itu yang boleh dia lakukan setelah adanya iqamat. Dengan demikian, kalau tetap dia kerjakan, sholatnya batal, tidak sah, tidak teranggap, tidak teranggap kamu melakukan sholat sunnah qobliyah subuh sementara imammu sudah atau qomat sudah dikumandangkan. Nah, bukan hanya enggak sah sholatmu, ada nilai plus tambahan, yaitu kamu memikul dosa. Kamu berdosa sekarang. Kenapa? Kamu melanggar larangan Rasul SAW. Rasulullah mengatakan tidak boleh ada sholat kecuali yang fardu ini. Kamu terus saja sholat dengan alasannya aku akan bisa mendapati rukuknya imam, karena imam ini saya tahu bacaannya panjang misalnya. Lah, kamu menyalahi larangan Rasulmu SAW, maka sholatmu batal dan kamu pun berdosa. Wal'iyadu billah. Lalu kapan dia mengerjakan dua rakaat ini? Dia mungkin sangat menjaga dan sangat cinta dengan dua rakaat ini, dan dia tahu itu sunnah yang sangat ditekankan. Tapi subhanallah, datang masjid sudah qomat. Ya sudah, kamu kerjakan, kamu tunggu sampai matahari terbit, sudah melewati waktu terlarang, sudah melewati waktu terlarang kira-kira satu hasta. Kamu lihat dari langit tingginya, kalau ini langit tingginya matahari sudah di sini, satu rumah itu satu hasta gini kurang lebih. Hanya saat itu sudah lewat waktu terlarang, kamu boleh sholat qadha di waktu itu, kecuali kalau ada alasan lain. Misalnya saya takut lupa nanti kalau ditunda terlalu lama nunggu matahari terbit, atau kalau nanti saya jadi malas, berat nanti bagi saya harus wudhu lagi kalau batal di sini itu sulit, maka lebih baiknya saya lakukan sekarang saja setelah imam salam, setelah imamnya salam, maka boleh, boleh dia lakukan seusai sholat subuh, qadha dua rakaat, rawatib qobliyah subuh. Ini keutamaan dua rakaat sebelum subuh. Makanya di sisi lain masjid, terutama dalam hal ini takmirnya, hendaknya memberi tenggang waktu yang cukup bagi orang, karena sholat rawatib seperti sunnah, sholat-sholat sunnah lainnya lebih sunnah dilakukan di rumah. Maka diberi waktulah orang yang cukup. Ini perkirakan azan selesai. Kira-kira mungkin ada orang yang baru bangun ketika azan. Jadi perkirakan baru dia bangun, ya Allah, ke kamar mandi, wudu, ini itu, baru dia sholat, kemudian jalan ke masjid. Nah, diperkirakan mungkin seperempat jam, bagus, atau mungkin 20 menit, kurang lebih lah, antara 15 sampai 20 menit antara azan dan qomat, terkhusus pada sholat subuh. Gak bisa disamakan dengan sholat-sholat lain. Sholat lain orang dalam keadaan siap, mungkin sedang di tokonya, tinggal jalan ke masjid. Nah, ini orang sedang tidur, waktu orang bangun tidur. Mungkin juga perlu bangun ketika setelah azan, dibangunkan istrinya mungkin, atau si anak dibangunkan orang tuanya setelah sekian waktu jalan. Alhamdulillah dikasih tenggang waktu, sekiranya cukup bagi mereka untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib. Mirip dengan itu, mirip walaupun tidak sama tentunya, tapi ya ini tenggang waktu yang hendaknya diberi oleh para masjid atau takmir masjid di kala Ramadan, terkhusus maghrib dan isya. Di waktu maghrib dan isya, maghrib kita tahu orang sedang berbuka, begitu der Allah wa Allah wa Allah takjil. Ini kebiasaan muslimin misalnya, yang kolok, yang ini korma, ya Allah, mungkin roti, mungkin ini itu. Nah, diperkirakanlah orang makan, orang ini. Nah, untuk kemudian dia ke masjid sholat. Maka jangan disamakan dengan hari-hari lain. Antara azan dan qomat maghrib misalnya cuma 5 menit. Di hari-hari biasa yamsyi ulumur. Tapi kemudian kalau itu Ramadan, kelabakan orang. Kasihan, enggak bisa tenang untuk takjilnya, untuk ininya. Diberi waktu yang sekiranya cukuplah orang untuk takjil, untuk ini 10 menit kah, seperempat jam, khusus Ramadan, antara maghrib dan qomat, adzan dan qomat. Begitu pula isya, orang setelah sholat maghrib mungkin makan, makan besarnya, artinya makan nasi, pulang ke rumah, yang ibu-ibu baru siap-siap ini itu, belum setelah itu cuci-cucinya ini itu, hasil waktu gak bisa di kemudian disamakan seperti hari-hari biasanya. Maghrib, ini sekarang berapa maghrib? Maghrib 17.39, isya 18.47, berapa menit itu? Hah? Berapa? 45 menit kira-kira ya. Nah, dari Ramadan gak mungkin, gak cukup. Orang persiapan ini itu, mungkin ada yang mandi, mau isya sekaligus nanti terawih, diberi jeda waktu yang cukup. Ya diperkirakan kalau memang itu 45 menit ditundalah sampai 1 jam misalnya, 60 menit atau lebih sedikit, sehingga orang nyaman, tidak tergesa-gesa semuanya. Tidak tergesa-gesa. Walhasil itu kemaslahatan yang hendaknya diperhitungkan oleh tiap-tiap masjid atau pihak takmir dalam hal ini. Wa an ummi habibah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'ah fi yawm wa lailah buniyalahu bihinna baitun fil jannah rawahu muslim wa fi riwayatin tatawwu'a walitirmidhi nahwahu wa zada arba'an qabla dhuhur wa raka'atain ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla salatil fajr. Ummu Habibah, Ummul Mukminin, istri Rasul SAW meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, di riwayat Muslim ada tambahan tatawuan sebagai sholat sunnah baginya, maka akan Allah bangunkan baginya rumah di surga. Nasallallahu min fadlih. Di Tirmidzi ada penjabaran 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Ini tadi yang kita sebutkan keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur yang Aisyah riwayatkan. Di sini Ummu Habibah menyebutkan keutamaannya. Akan Allah bangunkan istana baginya di dalam jannah. Jannah itu sendiri sudah suatu kenikmatan besar. Belum lagi Allah bangunkan baginya istana di dalam jannah. 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat ini, apakah yang dimaksud dengan satu salam? Karena umum lafadznya, 4 rakaat sebelum zuhur. Apa 4 rakaat terus bersambung kemudian satu salam di akhir? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ataukah dengan 2 salam? Artinya 2 rakaat salam, berdiri lagi sholat 2 rakaat salam. Di dalam hadis di Muslim atau di Tirmidzi, Rasulullah sebutkan salatul lail wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat pagi atau siang sunnahnya adalah 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sunnah. Baik di malam hari sholatnya ataupun di siang hari. Dengan keumuman hadis ini, maka yang lebih sunnah 4 rakaat ini dipisah dengan 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis tentunya menunjukkan lebih afdolnya 12 rakaat ini dibanding 10 rakaat yang Ibn Umar riwayatkan. Ummu Habibah ini yang meriwayatkan hadis mengatakan di Sahih Muslim, semenjak aku mendengar Rasulullah katakan ini, Allah bangunkan baginya istana di surga, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Perawi dari tabi'in yang meriwayatkan dari Ummu Habibah mengucapkan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar hadis ini dari Ummu Habibah. Dan begitulah para ulama salaf dahulu. Tahu ilmu, tahu sunnah sampai kepada mereka, maka mereka jaga, mereka amalkan, mereka pertahankan, tidak mereka tinggalkan. Begitu dengar dari Rasul, Muhabibah katakan, gak pernah aku tinggalkan. Begitu pula tabi'in, begitu aku dengar dari Ummu Habibah, gak pernah aku tinggalkan. Terus dijaga 12 rakaat ini setiap harinya, begitu seharusnya setiap muslim. Waffaqanallahu wa iyyakum wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.